Penulis mengatakan babu ma jaa fi katsratil halif. Bab larangan banyak bersumpah. Apa hubungan bab ini dengan tauhid? Apa hubungan bab ini dengan tauhid? Hubungan bab ini dengan tauhid adalah bahwa termasuk kesempurnaan tauhid menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak meremehkannya, merendahkannya, menghinakannya. Dan termasuk tidak menghormati nama Allah dan meremehkan nama Allah adalah dengan banyak bersumpah. Karena hal itu menunjukkan kepada peremehan dan tidak mengagungkan. Saya ulangi, hubungan bab dengan tauhid yaitu termasuk kesempurnaan tauhid adalah menghormati nama-nama Allah yang husna dan tidak merendahkannya dengan cara banyak bersumpah. Karena banyak bersumpah berarti menunjukkan kepada peremehan terhadap tauhid dan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penulis menyebutkan bab larangan banyak bersumpah. Mudah-mudahan bisa dipahami apa hubungan bab dengan tauhid. Karena kesempurnaan tauhid mengagungkan, menghormati nama-nama Allah dan termasuk daripada merendahkan, tidak menghormati, tidak mengagungkan nama-nama Allah adalah banyak bersumpah. Baik, kemudian penulis mengatakan wa qaulillahi ta'ala wahfadhu aymanakum. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan jagalah sumpah kalian. Ini menunjukkan bahwa menjaga sumpah artinya adalah jangan kalian banyak bersumpah. Menjaga sumpah maksudnya adalah jangan kalian banyak bersumpah. Makna yang kedua, menjaga sumpah adalah jangan kalian bersumpah kemudian kalian langgar dan tidak bayar penebus. Jangan kalian bersumpah kemudian kalian langgar dan tidak bayar penebus. Ini makna yang kedua dari jagalah sumpahmu. Jadi di situ ada dua makna. Yang pertama, janganlah kalian memperbanyak sumpah. Yang kedua, maksud jagalah sumpahmu adalah janganlah kalian bersumpah, jagalah sumpah kalian. Jika kalian bersumpah lalu kalian langgar dan kalian tidak membayar kafarat atau penebus. Ini yang dimaksud dengan jangan sampai meninggalkan sumpah yang dilanggar tanpa membayar kafarat. Dan kafarat sumpah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, bima 'aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun." Surat Al-Maidah ayat 89. Di dalamnya terdapat kafarat untuk orang yang bersumpah, kemudian dia langgar sumpahnya, yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada anak istri kalian, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak, dan barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya berpuasa selama 3 hari. Itu kafarat sumpah, yang disebut dengan kafaratul yamin. Ya, sumpah, apa, penebus sumpah, kafarat yamin. Jadi ada 4 tadi. Memberi makan kepada 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada 10 fakir miskin, atau memerdekakan budak, atau berpuasa selama 3 hari. Itu yang dimaksud dengan wahfadhu aymanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Kemudian penulis membawakan hadis. Qala al-musannif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. Yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumpah itu dapat melariskan barang dagangan tetapi menghapuskan berkah usaha. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini terdapat sumpah manfaqatun lisilah, melariskan barang dagangan. Insyaallah bisa dimaklumi, sumpah melariskan barang dagangan tetapi menghapuskan berkah. Makna dari hadis ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras untuk bermudah-mudah atau meremehkan sumpah dan banyak menggunakannya. Jadi di sana ada dua, bersumpah dan banyak bersumpah, dan bersumpah palsu. Ada 3 bahkan. Semuanya tercela. Bersumpah saja tercela, banyak bersumpah lebih tercela, bersumpah palsu lebih tercela lagi. Bersumpah saat tatkala jual beli diperingatkan dengan keras oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk banyak menggunakan sumpah saat jual beli agar melariskan barang dan sehingga mengambil keuntungan. Karena seorang manusia jika dia bersumpah terhadap sebuah barang bahwasanya dia mendapatkan barang, dia bermodal untuk membeli barang tersebut seperti ini, maka orang akan percaya. Akhirnya si pembeli tertarik jadi membeli barangnya. Di sini ada semacam khada'ah atau khida'ah, tipuan. Ya, ada semacam tipuan akibat sumpah. Dan orang tidaklah bersumpah, apalagi banyak bersumpah, apalagi dengan sumpah palsu, tidak lain kecuali karena tamak untuk mendapatkan keuntungan. Di sini letak tercelanya. Orang tidaklah bersumpah, atau tidaklah banyak bersumpah, atau bahkan lebih parah lagi, itu bersumpah palsu, tidaklah dia lakukan itu kecuali untuk banyak mendapatkan untung. Ya. Maka akhirnya dengan seperti itu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bermaksiat akibat banyak sumpah apalagi dengan sumpah palsu, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencabut berkah dari hartanya, dari jual belinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu makna dari hadis ini. Sumpah itu dapat melariskan barang dagangan, karena orang bersumpah biasanya tergoda, tergiur. Apalagi bersumpahnya benar-benar banyak bersumpahnya. Liur-liur bersumpahnya. Maka pada saat itu, orang akhirnya banyak tergoda dan tergiur. Maka, tetapi di dalamnya terdapat semacam tipuan, menipu orang. Bahkan di dalamnya terdapat ada semacam arah memaksa orang untuk membeli atau orang untuk menjual. Ya, maka pada saat itu akhirnya dicabut berkah hartanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran dari hadis ini yang pertama yaitu peringatan keras untuk tidak memakai sumpah agar barang terjual. Karena di dalamnya terdapat perendahan atau penghinaan terhadap nama Allah. Dan ini mengurangi tauhid. Pelajaran pertama dari hadis ini yaitu peringatan keras agar tidak menggunakan sumpah untuk melariskan barang. Karena di dalamnya terdapat penghinaan terhadap nama Allah, perendahan terhadap nama Allah, peremehan terhadap nama Allah. Dan itu mengurangi kesempurnaan tauhid. Yang kedua, yaitu bahayanya bersumpah palsu. Karena sumpah saking banyaknya nanti, maka akan menjurus kepada sumpah palsu. Bahayanya bersumpah palsu. Yaitu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga yaitu penghasilan yang haram meskipun banyak tetapi berkahnya nihil, nol. Penghasilan yang haram meskipun banyak tetapi berkahnya sedikit. Baik. Kita baca lagi hadis yang disebutkan oleh penulis. Wa an Salman radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ada tiga orang yang mereka itu tidak diajak bicara dan tidak disucikan oleh Allah pada hari kiamat. Dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Yaitu orang yang sudah beruban tua yang berzina. Orang melarat yang congkak. Orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Ia tidak membeli dan tidak pula menjual kecuali dengan bersumpah. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Di sini disebutkan diriwayatkan dari Salman. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Kunyahnya Abu Abdullah. Asalnya berasal dari Asfahan di Iran sekarang. Dari distrik Ramahurmuz. Ramahurmuz. Beliau masuk Islam ketika mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dan mengikuti setelah itu peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mulai peperangan Khandaq sampai selesai dan beliau wafat pada tahun 36 Hijriah. Dari diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga orang yang mereka tidak diajak bicara oleh Allah. Ini menunjukkan ancaman keras terhadap tiga orang ini. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya berbicara kepada orang-orang yang beriman. Berarti jika tidak diajak berbicara, maka ini ada mengandung kekurangan iman. Dan ini berarti menunjukkan ancaman keras. Garis bahi wa baik-baik. Bahwa tidak diajak bicara menunjukkan kepada ancaman keras. Dan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, tidak disucikan oleh Allah di hari kiamat dari dosa. Allah tidak mensucikan mereka dari dosa. Dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Berarti tiga ancaman di sini. Tidak diajak bicara, tidak disucikan oleh Allah, dan mendapatkan siksa yang pedih. Siapa mereka tiga orang tersebut? Orang yang sudah beruban tua, yang berzina. Usaimitun, ini adalah bentuk kecil dari asmatu. Asmatu adalah seorang yang di rambutnya terdapat uban. Dalam bahasa Arab terdapat uban. Asmatu. Ya, terdapat uban. Kemudian dijadikan bentuk kecil yang disebut dalam bahasa Nahu tasghir. Jadi seperti misalkan ibnun. Ibnun itu adalah anak laki-laki. Kalau anak laki-lakinya masih kecil, bunayya. Nah, itu masih kecil. Ini sama asmat, orang yang sudah beruban, tua. Kemudian dikecilkan menjadi usaimit sebagai bentuk penghinaan terhadap orang ini. Tahqiran sebagai bentuk penghinaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang ini. Dan orang ini, orang yang tua, yang sudah beruban, tua yang berzina. Ini adalah dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Sudah tua, renta, berzina. Bukannya mikirin kuburan, tanah, ya sebentar lagi mati. Dia malah berzina. Ini orang yang berdosa tanpa motivasi, tidak tahu diri. Makanya siksanya berat. Orang yang berdosa tidak tahu diri, itu siksanya berat. Yang kedua, orang yang melarat, yang congkak. Sudah miskin, sombong lagi. Ngaku kayak miskin gitu. Ya, ini termasuk dari orang yang mengerjakan dosa tanpa motivasi. Maka siksanya berat. Ya, siksanya berat. Kemudian, yang ketiga, orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Ini juga orang yang tidak tahu diri. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah dia bersumpah agar barang dagangannya laku laris. Agar barang dagangannya laku dan laris. Ini juga tidak tahu diri. Karena tidak mengetahui kedudukan Allah Jalla fi'ula. وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Makanya, kesyirikan siksanya berat. Akibat dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Syirik itu dosa tanpa motivasi. Makanya Allah berfirman, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang agung. Karena syirik itu dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Coba, ngapain orang melakukan kesyirikan? Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Kuasa. Kemudian dia berdoa kepada selain Allah. Ini orang yang tidak tahu diri. Orang dungu. Ya, kuadrat pangkat 9. Allah menyebutkan waman adallu mimman yad'u min dunillah, tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Dia tidak ada motivasi untuk berdoa kepada selain Allah. Selain Allah makhluk, selain Allah tidak mencipta, selain Allah tidak mendengar, selain Allah kalaupun mendengar tidak bisa menjawab. Selain Allah kalau dicubit tidak bisa mengembalikan, minta dikembalikan apa yang telah dicubit. Ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Dan setiap dosa yang dikerjakan tanpa motivasi, maka siksanya berat. Dalam riwayat yang lain, Malikun Kadzab, tambahan dari tiga orang ini, atau selain dari tiga orang ini, seorang raja, pemimpin yang tukang dusta. Ngapain dia berdusta? Tidak ada motivasi. Lalu di dalam dirinya kekuasaan dan kewenangan. Dia bisa memerintah, dia bisa melarang. Dia bisa membuat peraturan. Lalu kenapa dia berdusta? Ini namanya dosa tanpa motivasi. Siksanya berat. Tidak dilihat oleh Allah. Tidak diajak bicara oleh Allah. Tidak disucikan oleh Allah. Dan baginya siksa yang pedih. Jadi makna dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang tiga kelompok manusia yang bermaksiat, yang mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang pedih. Yang pertama yaitu seorang yang melakukan perbuatan zina dalam keadaan tua. Jika anak muda berzina, apa? Bukan wajar, dosa besar. Lebih besar lagi orang tua yang berzina. Kenapa? Karena motivasi untuk berzina lemah. Orang dia megang gemetar. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa orang tua ketika berzina, tua renta ketika berzina, maka motivasi atas zinanya adalah karena kecintaannya kepada maksiat. Karena kecintaannya kepada maksiat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kemudian yang kedua yaitu seorang miskin yang sombong. Dan sombong meskipun siapapun yang melakukannya kesombongan, maka dia tercela. Akan tetapi jika itu timbul, terlihat dari seorang miskin, maka ini menunjukkan kesombongan yang sangat jelek. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwasanya sifat di dalam dirinya memang tabiatnya dia sombong. Karena dia tidak tahu diri. Yang ketiga, yaitu seorang yang menjadikan sumpah sebagai barang dagangannya. Dia banyak menggunakan sumpah tersebut di dalam jual belinya. Maka akhirnya dia meremehkan Allah dengan hal itu. Dan menjadikan sumpah tersebut sebagai sarana untuk mengambil keuntungan. Di sini letak dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hubungan hadis ini dengan bab adalah bahwa di dalam hadis ini terdapat peringatan keras agar tidak banyak bersumpah di dalam jual beli. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, peringatan keras dari banyak bersumpah di dalam jual beli. Yang kedua, penetapan sifat kalam bagi Allah. Bahwa Allah nanti di hari kiamat berbicara kepada orang-orang beriman dan orang-orang kafir dan juga ahli-ahli maksiat yang telah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu peringatan keras terhadap perbuatan keji zina. Dan zina ini para ikhwah nanti pada waktu yang akan datang saya akan mengkhususkan pembicaraan ini. Karena di zaman sekarang seorang perempuan sudah tidak virgin lagi itu sudah dianggap biasa. Sudah dianggap remeh. Sudah dianggap tidak ada hal yang perlu dimalui dari ketidakperawanan dia. Ini musibah. Rasulullah SAW bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat illa hatta u'linu biha illa an ya'humahum Allah bi'iqab." Tidaklah suatu kaum di tengah-tengah mereka terlihat suatu perbuatan zina sampai mereka menampakkannya. Dan itu terjadi. Orang berzina di tengah orang banyak, di video, di upload, dan dilihat oleh orang banyak, maka hampir saja Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan azab kepada kaum tersebut. Ini harus ada peringatan, harus ada nahi mungkar, dan resiko orang yang bernahi mungkar itu dibenci. Tetapi harus diingatkan, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bukti nyata bahwasanya perbuatan zina merajalela di tengah manusia, termasuk di dalamnya di tengah kaum muslimin, adalah banyaknya pertanyaan tentang anak zina. Hasil anak zina. Wali nikah untuk anak zina. Pengguguran anak zina. Dan macam-macam. Dan zina adalah jerimah, kriminal keji yang dikejikan oleh akal dan seluruh peradaban, bukan hanya Islam. Bahkan peradaban hewan memburukkan perbuatan zina. Hati-hati para ikhwah. Jangan sampai terperosok kepada perbuatan zina. Yang sudah melakukannya bertaubat dengan taubatan nasuha dan terus mengingat dosa tersebut, antara rasa harap agar taubatnya diterima dan rasa takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu peringatan keras terhadap sifat sombong, terutama jika keluar dari seorang yang miskin. Jika keluar dari seorang yang miskin. Jadi kalau seandainya ada orang miskin, sombong, ini tanpa motivasi. Jadi memang tabiatnya sombong. Maka harus dijauhi dan harus diobati yang seperti ini. Kemudian penulis menyebutkan dalil yang lain. Wa fi sahihi an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khairu ummati qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum qala Imran fala adri adhakara ba'da qarni marratayn aw thalathan thumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُنْفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِ مُسْلِمًا. Diriwayatkan dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya umatku adalah mereka yang hidup pada masaku. Kemudian generasi berikutnya lagi. Kata Imran, aku tidak ingat lagi apakah beliau menyebutkan setelah masa beliau itu ada 2 atau 3 generasi. Kemudian akan ada sesudah kalian, kamu sekalian, orang-orang yang memberikan kesaksian tanpa diminta kesaksian mereka. Mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Mereka bernazar tetapi tidak memenuhi nazarnya. Dan tampak pada tubuh mereka kegemukan. Baik, kita bahas hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Di sini disebutkan, diriwayatkan dalam sahih. Di sini sahih Bukhari dan Muslim. Wallahu alam, yang lebih cocok adalah Muslim saja. Sahih Bukhari, sahih Muslim saja. Ya. Dari Imran bin Husain, ia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik umatku adalah mereka yang hidup pada masaku. Mereka lah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Hidup pada masaku. yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan sahabat definisinya adalah seorang manusia yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau sekejap dan beriman dan mati dalam keimanan. Itu sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Meskipun dari jauh, misalkan saya di Masjid Imam Syafi'i, melihat di rumah putih sana tuh ya, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya beriman dan belum pernah berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah salaman, belum pernah duduk di majelis beliau, tapi saya beriman dan mati dalam keimanan. Maka ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi sebaik-baik umatku adalah mereka yang hidup pada masaku. Maksudnya adalah para sahabat. Kemudian generasi berikutnya, maksudnya adalah para tabi'i. Dan para tabi'i, seorang yang melihat sahabat dan beriman dan mati dalam keimanan. Kemudian generasi berikutnya, maksudnya adalah tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi di situ ada tiga generasi keemasan. Sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Sahabat Nabi yang hidup bersama Rasulullah SAW. Tabi'in yang melihat sahabat, tapi tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Tabi'ut tabi'in yang melihat tabi'i, tapi tidak pernah melihat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Berarti di situ ada tiga generasi. Generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dan para ulama, rahimahumullahu ta'ala, berbeda pendapat tentang batasan terakhir tabi'ut tabi'in. Batasan terakhir tabi'ut tabi'in dan tabi'in dan juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang di antara akan hal itu adalah beberapa penafsiran yang disebutkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tentang tabi'in dan sahabat dan juga tabi'ut tabi'in. Saya akan menyebutkan beberapa poin di sini, di antaranya yaitu pengertian sahabat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Nukhbatul Fikar. Sahabat Nabi adalah man laqiyan nabiyya mu'minan bih wa mata 'alal Islam walau takhallalat dzalika riddatun 'alal ashah. Artinya sahabat Nabi adalah yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya dan mati dalam keimanan. Meskipun, nah ini yang belum saya sebutkan tadi, meskipun pernah murtad. Meskipun pernah murtad. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan terakhir sahabat yang meninggal adalah Abu Tufail. Abu At-Tufail. Namanya Amir bin Wasilah. Amir bin Wasilah Al-Laitsi meninggal di kota Mekah pada tahun 110 Hijriah. Kemudian tabi'i. Tabi'i man laqiya sahabiyan musliman wa mata 'alal Islam. Siapa yang bertemu dengan para sahabat Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tabi'ut tabi'in man laqiya tabi'iyan mu'minan wa mata 'alal Islam. Barang siapa yang bertemu dengan seorang tabi'i dan mati dalam keadaan Islam, beriman dan mati dalam keadaan Islam. Lihat sekarang saya bacakan perkataan Imam Al-Qari' dalam kitab beliau Milqatul Mafatih yang menjelaskan tentang batasan-batasan sahabat sampai tahun berapa, tabi'in sampai tahun berapa, tabi'ut tabi'in sampai tahun berapa. Qala Al-Qari', ini namanya Al-Mula Ali Al-Qari', seorang ulama yang menulis kitab Milqatul Mafatih. Qala As-Suyuti, Imam As-Suyuti rahimahullah berkata, wal asah, pendapat yang lebih sahih, annahu la yadbitu min buddah fa qarnuhu sallallahu alaihi wasallam humus sahabah, bahwasanya zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dibatasi dengan sebuah waktu dan pembatasannya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, berarti tahun ke-10 110 Hijriah, terakhir sahabat Nabi meninggal 110 Hijriah. Kemudian As-Suyuti rahimahullah berkata, "Wa kanat muddatuhu minal mab'ats ila akhir man mata minas sahabah 120 sana." Dan batasan zaman Nabi adalah dari mulai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sahabat yang paling terakhir meninggal. Di sini disebutkan oleh Imam As-Suyuti 120. Imam Suyuti menyebutkan 120. Wa qarnu tabi'in min mi'ati sanah ila nahwi sab'in. Dan zamannya tabi'in dari tahun ke-100 sampai 170. 170. Ini zamannya tabi'in. Wa qarnu atba'i tabi'in min thamma ila nahwil 20 wa mi'atain. Dan zamannya para tabi'ut tabi'in dari 170 sampai 220. Sampai 220. Wa fi hadzal waqti dhaharatil bid'ah dhuhuran fasyia. Di tahun 220 inilah nampak bid'ah dengan terlihat jelas dan tersebar. Wa atlaqatil mu'tazilatu alsinataha. Di tahun 220 inilah kaum Mu'tazilah yang mendewakan akal mulai banyak berbicara, mengeluarkan pendapat. Wa rafa'atil falasifatu ru'usaha. Orang-orang yang mengikuti filsafat-filsafat yang menggabungkan filsafat Yunani dengan teologi Islam, mereka mengangkat kepala-kepala mereka. Wamtuhina ahlul ilm liyaqulu bi khalqil Qur'an. Dan para ulama diuji agar mereka mengucapkan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, bukan firman Allah, tapi makhluk, bukan sifat Allah. Wa taghayyaratil ahwal taghayyuran syadidan. Dan pada masa inilah keadaan berubah dengan perubahan yang sangat drastis. Walam yazalil amru fi naqsin ilal an. Dan masih saja perkara benar-benar terus menurun sampai sekarang. Perkataan Imam As-Suyuti rahimahullah, ulama Islam kalau tidak salah abad kelima Hijriah. Wa dhahara al-misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam thumma yafshul kadhib. Dan nampak pembenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tersebar kedustaan. Ya, kemudian tersebar kedustaan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, afwan, tadi Imam Suyuti adalah ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Ya. Jadi sampai kepada abad ke-9 beliau berkata seperti itu semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Nah, itu penjelasan tentang sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jelas sekarang kita? Sekarang kita tahun berapa? 1439. Terakhir tabi'ut tabi'in, terakhir masa paling istimewa dalam Islam tahun 220. Di zaman Imam As-Suyuti tahun ke-800-an, beliau meninggal pada tahun 894 Hijriah. Di abad ke-9 berarti. Berarti di zaman seperti itu saja beliau sudah mengatakan sampai berkurang sampai sekarang. Apalagi di zaman kita. Ya. Kata Imran, aku tidak ingat lagi apakah beliau menyebutkan setelah masa beliau itu 2 atau 3 generasi. Ini salah satu amanah dalam penyampaian hadis. Bahwa beliau ragu-ragu. Apakah setelah Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik umatku adalah masaku. Kemudian setelahnya, apakah 2 setelah masa beliau ataukah 3? Ini adalah sikap apa? Kehati-hatian, amanah. Dan ini kita contoh. Kalau memang tidak tahu jangan ngomong, saya tidak tahu. Ini kadang-kadang sebagian kita ya, karena tidak nyaman, inggih. Tidak. Kalau tidak tahu, tidak tahu. Ya, jangan sampai tidak berbicara dengan kedustaan. Kemudian memberikan kesaksian. Kemudian akan ada sesudah kalian orang-orang yang memberikan kesaksian tanpa diminta kesaksian mereka. Maksudnya bersaksi palsu. Ya. Mereka tidak diminta bersaksi, tapi bersaksi palsu. Dan ini menunjukkan kefasikan yang mereka lakukan. Karena mereka meremehkan kesaksian. Ya. Kemudian, mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Maksudnya berkhianat, saking seringnya berkhianat. Sudah menjadi cap bagi orang-orang, orang-orang tersebut berkhianat. Akan ada manusia-manusia seperti itu di akhir zaman. Ya. Kemudian mereka bernazar tetapi tidak memenuhi nazarnya. Maksudnya bernazar adalah mewajibkan terhadap diri sendiri sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Itu maksudnya bernazar. Kalau saya sembuh, saya bernazar untuk bersedekah setiap hari 10.000. Padahal tidak ada kewajiban bersedekah setiap hari 10.000. Maka ini orang bernazar padahal dia tidak diminta, dia tidak sanggup untuk menunaikan nazarnya. Akan ada manusia-manusia seperti itu. Setelah tiga zaman keemasan tadi. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan tampak pada tubuh mereka kegemukan. Maksudnya terlalu banyak dagingnya. Hal ini karena saking banyaknya mereka memenuhi hawa nafsu perut mereka dan lalai terhadap kehidupan akhirat. Di sini saya ingin menyinggung. Termasuk perusak hati, yang kalau hati rusak, maka seluruh anggota tubuh rusak. Perusak hati adalah bermegah-megah, bermewah-mewah di dalam kehidupan dunia. Yang dimaksud bermewah-mewah di sini adalah terlalu berlebihan, memaksakan di dalam kehidupan dunia. Hendak makan sate ke Singapura. Batu bulik mau makan sate. Terlalu berlebih-lebihan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya membuat seseorang meremehkan akhirat. Dan saya juga berpesan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau senantiasa menjauhi makanan yang terlalu lezat, pakaian yang terlalu halus. Dan beliau mengatakan, astabqi fil akhirah. Aku sanggup untuk makan makanan yang paling lezat di antara kalian. Berpakaian paling lembut di antara kalian. Walakin astabqi lil akhirah. Tetapi aku ingin sisakan itu untuk di akhirat. Karena siapa yang menghabiskannya di dunia, maka pada saat itu dia di akhirat yang ada cuma sisa. Sisanya adalah siksa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar. Adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Falyawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsiqun." Dan pada hari kiamat kami hadapkan orang-orang kafir dan dikatakan kepada mereka, kalian telah menghabiskan rezeki-rezeki baik kalian selama hidup di dunia. Dan kalian telah bersenang-senang dengannya. Pada hari ini, hari akhirat, yang ada adalah tujzaun, diberikan balasan. Siksa yang menghinakan. Disebabkan karena kalian menyombongkan diri tanpa kebenaran. Dan kalian berbuat kefasikan. Maka hati-hati. Dan ini pelipur lara bagi orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah, nyungsep di bawah, gak naik-naik, gaji, cuma salam tempel, dapat gaji, kasih orang, salam tempel gajinya. Gali lubang, tutup lubang. Maka ingat tadi perkataan Umar bin Khattab. Walakin astabqi bil akhirah. Tetapi aku sisakan untuk akhirat. Jadi ini persis seperti yang beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Umar bin Khattab melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas hasir dan membekas tikar tersebut pada tubuh beliau yang mulia. Kemudian beliau menangis dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Kisra wa Qaisara ma hum fihi wa anta Rasulullah." Wahai Rasulullah, Raja Kisra dan Raja Kaisar, Romawi dan Persia, Yahudi dan Nasrani, mereka mendapatkan nikmat yang ada pada dunia yang mereka dapati. Padahal mereka tidak beriman. Sedangkan engkau Rasulullah, kenapa engkau seperti ini? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar ibn al-Khattab, ama tarza an takunu lahum ad-dunya wa lana al-akhirah?" Wahai Umar radhiyallahu an, apakah engkau tidak rela biarkan mereka menikmati dunianya yang sementara, cepat rusak, sedikit, tidak sempurna, sedangkan kita memiliki akhirat yang kekal abadi, kenikmatannya sempurna, banyak, tanpa batas. Ini adalah pelipur lara bagi orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah, sehingga tidak mudah mengeluh, menggerutu. Ingat sekali lagi perkataan Umar bin Khattab, "Walakin astabqi lil akhirah." Akan tetapi aku menyisakan untuk di akhirat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, rumah nyamannya lah, naik mobil, mobilnya ganal, basih pulang. Ya. Rumah nyamannya lah. Rumahnya mewah. Rumah nyamannya lah, bininya empat. Nyaman apa? Pusing juga, tahu kadang. Pinanya bang lah, lo udah tahu. Belum pernah nyoba juga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin astabqi lil akhirah. Tampak pada tubuh mereka kegemukan karena terlalu sibuk dengan kemewahan makanan dan akhirnya lalai tentang kehidupan akhirat. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, makna dari hadis ini maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa sebaik-baik umat adalah tiga zaman tadi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena nampak Islam, dekatnya mereka dengan Rasulullah, zaman kenabian. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sedangkan zaman setelah mereka nampak maksiat, keburukan, bid'ah, meremehkan persaksian, meremehkan sumpah, meremehkan amanah, terlalu banyak tergiur dengan dunia, lalai akhirat, dan semisalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah pelajarannya yaitu keutamaan tiga zaman keemasan. Makanya kita dakwah salaf mengajak kaum muslimin agar memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salaf, yaitu tiga zaman keemasan ini, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Karena sudah dijamin kebaikan masanya dan sudah diridhai oleh Allah mereka. Mereka sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yaitu tercelanya sikap tergesa-gesa dalam memberikan kesaksian. Tercelanya sikap tergesa-gesa dalam memberikan kesaksian. Kalau tidak diminta, tidak usah bersaksi. Kalau tidak diminta. Kemudian yang ketiga yaitu tercelaknya bermudah-mudah nazar tetapi tidak menunaikannya. Jangan sedikit-sedikit nazar para ikhwah. Jangan sedikit-sedikit nazar. Kata Rasulullah SAW, innama yustakhraju minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu keluar hanya dari orang-orang yang bakhil, kikir, pelit, medit, koret, engken, pemalar. Kemudian yang keempat, yaitu tercelanya sifat berkhianat. Yang kelima, pelajaran dari hadis ini adalah tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau menggambarkan sesuatu dan terjadi. Mengabarkan sesuatu dan terjadi. Baik. Kita ambil hadis yang terakhir. Qala al-musannif rahimahullah wa fihi an ibni Mas'ud radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم كان يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada masaku, kemudian yang berikutnya lagi. Selanjutnya akan datang orang-orang di mana ada di antara mereka kesaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Ibrahim dalam tanda kurung An-Nakhai berkata, mereka para orang tua dahulu memukuli kami karena kesaksian atau sumpah yang kami berikan ketika kami masih kecil. Baik, kita bahas hadis ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan pula dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud nama aslinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli tafsir, penulis wahyu. 70 surat langsung beliau ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan, wallahi lau kuntu a'lamu rajulan a'lama minni bi kitabillah tablughuhu al-mati la'ataituhu. Demi Allah, kalau seandainya aku mengetahui ada seorang yang lebih pintar dariku dengan Al-Qur'an, maksudnya ilmu Al-Qur'an dan tafsir-tafsirnya, yang aku bisa menyampainya dengan menaiki unta, maka niscaya aku akan datangi dia. Maksudnya bertanding ilmunya. Ini bukan kesombongan. Akan tetapi ini memberitahukan kedudukan. Agar kaum muslimin belajar kepada beliau. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu terkenal dengan tamassukuhu bisunnah. Berpegang teguhnya kepada sunnah Nabi Muhammad salawatu rabbi wasalamuhu barakatuhu alaih. Di antara perkataan beliau adalah al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana tetapi sesuai dengan ajaran Rasul lebih baik daripada berlebih-lebihan, berluas-luas tetapi perbuatan bid'ah. Beliau juga mengatakan alaikum bil atiq. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada yang sudah lama, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau juga mengatakan Man kana mustannan falyastanni biman qad mat fa innal hayya la tu'man alaihi alfitnah. Barang siapa yang ingin mencontoh seseorang, contohlah orang yang sudah meninggal, itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sesungguhnya orang yang masih hidup tidak dijamin aman dari godaan. Banyak perkataan-perkataan beliau yang sangat luar biasa. Ada perkataan beliau yang lain lagi, beliau mengatakan, wallahi ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat fihi syamsu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Demi Allah, tidaklah aku menyesal seperti penyesalanku terhadap suatu hari yang mataharinya terbenam, umurku berkurang, amalku tidak bertambah. Ini menunjukkan bagaimana ulama-ulama salaf perkataannya jami' mani', perkataan yang kecil, simple, pendek, tetapi syarat makna, dalam maknanya. Sedangkan di zaman sekarang, sebagian orang perkataannya panjang lebar, tidak ada isinya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada masaku. Ini sudah kita bahas tadi. Kemudian yang berikutnya. Ini siapa berarti? Tabi'i. Kemudian yang berikutnya lagi. Tabi'ut tabi'. Selanjutnya akan datang orang-orang di mana ada di antara mereka kesaksiannya mendahului sumpahnya. Maksudnya para ikhwah, apa yang dimaksud dengan kesaksiannya mendahului sumpahnya? Catat ya. Mengumpulkan antara sumpah dan kesaksian. Mengumpulkan antara sumpah dan kesaksian. Jadi saking banyaknya bersumpah, dia di dalam kesaksiannya pun bersumpah. Makanya saling mendahului. Kadang sumpahnya didahulukan, kadang kesaksiannya. Sumpahnya didahulukan, kadang kesaksiannya. Saking banyaknya bersumpah. Ya. Ini yang dimaksud dengan mendahulukan sumpah, di mana di antara mereka kesaksiannya mendahului sumpahnya. Kemudian dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Taib. Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Di sini adalah Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, seorang tabi'i. Wafat pada tahun 96 Hijriah. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, seorang tabi'i. Karena lewat nama Ibrahim, maka saya ingin memberikan bocoran nanti khutbah saya di Idul Adha di lapangan Masjid Imam Syafi'i, temanya adalah belajar dari kekasih Allah. Ini tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Taib. Makna dari hadis ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sebaik-baik umat adalah zaman yang tiga tersebut. Kemudian datang orang-orang yang bermudah-mudah di dalam persaksian dan sumpah. Hal ini disebabkan karena lemahnya iman mereka. Maka mereka akhirnya meremehkan sumpah. Karena lemahnya iman mereka, akhirnya mereka meremehkan sumpah. Dan ini juga disebabkan karena minimnya rasa takut mereka terhadap Allah. Maka akhirnya bermudah-mudah bersumpah di dalam kesaksian mereka. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai mengatakan, mereka para orang tua sedahulu memukuli kami karena kesaksian atau sumpah yang kami berikan ketika kami masih kecil. Maksudnya adalah bahwa para tabi'in atau para sahabat, mereka sangat memperhatikan pendidikan pengagungan terhadap sumpah. Agar anak-anak jangan mudah-mudah bersumpah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah semuanya hampir sama dengan yang sebelumnya, cuma tambahan yaitu perhatian ulama salaf terhadap pendidikan anak-anak kecil. Jadi dari mulai kecil sudah diajari pendidikan yang benar. Jangan sampai bermudah-mudah untuk bersumpah. Jangan sampai meremehkan sumpah, dikit-dikit sumpah. Misalnya subhanallah di media sosial. Jadi yang benar itu ya, media sosial bahasa Indonesianya. Bukan sosial media. Kalau ingin menyebut sosial media, maka berarti penyebutannya harus dengan bahasa Inggris. Social media. Media sosial. Ya. Kadang kita melihat di media sosial video anak-anak bersumpah atau anak-anak mulutnya kotor. Maka itu tidak lain kecuali dia mendengar dari orang-orang sekitarnya. Dan orang-orang sekitarnya yang paling dekat dengannya adalah orang tuanya. Maka hati-hati. Berkatalah yang baik berkatalah, jauhilah perkataan-perkataan buruk. Ya, jangan sampai perkataan-perkataan buruk itu diwarisi oleh anak-anak kita. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kandungan bab ini, yang pertama diwasiatkan oleh Allah supaya menjaga sumpah. Artinya jangan mudah-mudah bersumpah. Yang kedua tadi, kalaupun bersumpah kemudian diingkari, jangan sampai tidak di apa? Dibayar tebusannya, harus bayar kafarat. Itu namanya menjaga sumpah. Jangan mudah-mudah bersumpah. Ini pendapat yang pertama yang dimaksud dengan menjaga sumpah. Atau kalaupun bersumpah kemudian dilanggar, maka jangan sampai ditinggalkan tanpa membayar kafarat. Yang kedua, diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sumpah dapat melariskan barang dagangan tetapi menghapuskan berkah dalam usaha. Ini kabar yang wajib kita percayai. Dan ini kabar fi mahallidzam. Kabar berbentuk ancaman. Jangan sampai meremehkan. Siapa yang banyak sumpah, oke, dagangannya terluas, laris memang. Tapi ingat, hartanya tidak berkah. Ya, hartanya tidak berkah. Yang ketiga, ancaman berat bagi orang yang selalu bersumpah baik ketika menjual atau membeli. Nah, ini membeli pun juga kadang-kadang terjadi sumpah. Sumpah, aku hanya ke situ tadi. Ya. Di situ dijual 10 ribu, kenapa di sini 15 ribu? Kalau ulun penjualnya, kenapa pindah ke situ? Ya. Kadang jadi penjualnya, aku hendak nukar sini. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang keempat, perlu diingat bahwa dosa dapat menjadikan besar meskipun faktor yang mendorongnya untuk melakukannya kecil. Apa maksudnya? Seperti yang orang berzina. Dia faktor melakukannya kecil. Tetapi karena dilakukan tanpa motivasi, karena benar-benar memang sudah menjadi tabiatnya untuk berzina, maka akhirnya mendapatkan siksa yang besar. Termasuk di dalamnya bersumpah, bermudah-mudah bersumpah. Terlarang dan tercelanya orang yang bersumpah tanpa diminta. Ya, hati-hati, jauhi. Jangan sampai bersumpah tanpa diminta. Bersaksi tanpa diminta. Jangan sampai. Yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyanjung ketiga atau keempat generasi sebagaimana tersebut dalam hadis dan memberitakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sudah kita sebutkan ini. Makanya kita dakwah salaf mengusung agar mengajak kaum muslimin beragama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh generasi terbaik. Para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Yang ketujuh, terlarang dan tercela orang yang memberikan kesaksian tanpa diminta. Ini sudah saya sebutkan tadi. Yang kedelapan, para salaf memukul anak-anak kecil karena memberikan kesaksian atau menyatakan sumpah. Memberikan kesaksian sebenarnya tidak mengapa. Tetapi ketika itu dilakukan oleh anak kecil, takut mereka nanti kebiasaan, makanya para ulama salaf boleh memukulnya. Dan memukul anak diperbolehkan. Memukul anak diperbolehkan selama dalam batasan-batasan ilmu syar'i. Di antaranya tidak boleh di wajah, tidak boleh di alat vital, tidak boleh dengan kemarahan, tidak boleh memukul lebih daripada 10. Dan pukulannya hanya sebatas untuk memperingatkan kesalahan, bukan untuk menyakiti ataupun melukai, bahkan sampai membunuh. Ya. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Abdullah bin Abbas, dharban ghairu mubarrih, pukul yang tidak memberikan bekas. Seperti misalkan dicontohkan oleh para ulama, yaitu memukul dengan kayu arak, kayu siwak. Ya. Itu termasuk daripada cara memukul. Wallahu a'lam. Taib. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya ingin masuk ke bab yang ke-63 karena waktu, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas ke bab yang ke-63. Nah, ini adalah bab-bab terakhir yang semestinya seorang muslim ataupun jamaah sekalian maksud saya tidak melewatkan bab ini karena ini bab-bab terakhir. Sebentar lagi kita akan khatam kitab ini. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa fik. Saya pernah berjanji kepada istri saya, dulu masih calon. Saya mengatakan akan menikah lagi apabila dalam 6 bulan dia tidak mengikuti saya. Saya pun menazar dalam hati. Sekarang sudah lebih 6 bulan saya dan istri LDR. Tapi saya sadar dan tidak mampu untuk menikah lagi. Apakah saya wajib bayar kafarat? Wajib. Bayar kafarat sana. Dikit-dikit nazar. Jangan nazar ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan saya berpesan karena disebutkan di sini LDR, maka long distance relationship, hubungan jarak jauh, ini keluarga, mohon maaf saya katakan, keluarga tidak sehat. Kenapa? Karena suami memerlukan ketenangan hati, terutama di zaman yang penuh dengan syahwat dan syubhat. Ya, syahwat dan syubhat. Ketenangan hati. Keluar kantor, maka dia melihat perempuan. Kalau tertarik, maka dia wajib melampiaskannya kepada istrinya. Agar apa yang ada syahwat di dalam hatinya hilang. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Maka saya sering mengatakan, LDR tidak nyunnah. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wasara bi ahlihi. Allah berfirman, dan Nabi Musa berjalan dengan istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku meletakkan istriku Hajar dan Ismail anaknya di lembah yang tidak memiliki pohon, ya, di sisi rumahmu yang suci. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam membawa keluarganya. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah membawa keluarganya dan semisalnya. Wallahu a'lam. Maka saya berpesan, ya, cepat istri susul suaminya. Istri agar cepat menyusul suaminya. Dan ketika suami, dan ini banyak kejadian, terjadi perceraian gara-gara si istri terlalu manja dengan orang tuanya. Akhirnya tidak mau mengikuti suami. Maka termasuk nusyuz, tidak taat kepada suami, adalah ketika seorang istri mempertahankan keberadaannya bersama orang tuanya dan tidak mau mengikuti suaminya. Wallahu a'lam. Kalau seandainya masih juga LDR, maka saya nasihati agar si suami nikah lagi di tempatnya yang sana. Ya. Sehingga dia benar-benar terjaga kesuciannya. Jadi ada kawan di sini, pas pulang ke sana ada kawan. Pinanya nyaman lah. Allahu a'lam, enggak ada tahul untuk. Barakallahu fikum wa fik barak. Apakah termasuk bersumpah orang yang bersumpah tanpa menyebut nama Allah dalam sumpahnya? Seperti saya bersumpah tidak melakukannya lagi. Dan apakah orang yang melanggar sumpah ini mendapatkan kafarat? Maka jawabannya iya. Ini disebut juga dengan sumpah. Bahkan ini tercela sumpahnya karena tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan jika melanggar tetap wajib bayar kafarat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah wa fiik barak. Saya mau tanya mengenai syirik dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 bahwa dosa syirik tidak diampuni dan dosa selain syirik diampuni. Apakah dosa syirik bisa diampuni jika pelakunya bertaubat sebelum meninggal seperti dalam surah Az-Zumar ayat 53 atau hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi? Jazakallahu khair. Mohon maaf dikoreksi jika surat dan ayatnya salah. Maka jawabannya, semua dosa sampai kesyirikan, jika sudah bertobat, maka diampuni dosanya oleh Allah. Seakan-akan tidak mempunyai dosa sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaik yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima." Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, merekalah orang-orang yang dosa-dosa mereka diganti dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'ibu minadz-dzambi kama la dzambalahu." Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka seakan-akan dia tidak memiliki dosa sama sekali. Ya, tidak memiliki dosa sama sekali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, "Inna 'abdan," sesungguhnya ada seorang hamba, "adznaba dzamban," kemudian dia berdosa dengan sebuah dosa, "tsumma kemudian dia bertobat kepada Allah, wa huwa ya'lam annahu la yaghfiru dzunuba illa Allah," dan dia meyakini bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosanya kecuali Allah, "illa ghafarallahu lah," kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Adapun maksud daripada surah An-Nisa ayat 48, surah An-Nisa ayat 116, maka maksudnya adalah orang yang mati di dalam kesyirikan dan tidak bertobat. Maka ini tidak ada ampun atasnya. Orang yang mati di dalam kesyirikan. Man mata wa huwa yusyriku billah dakhalan nar. Siapa yang meninggal dalam keadaan sedang mensyirikkan Allah, maka pasti masuk neraka. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita bersumpah palsu karena dalam keadaan terpaksa atau karena jiwa terancam? Jika jiwa terancam, iya, boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'in bil iman, walakin man syarha sadruhu bil kufur." Artinya, kecuali orang-orang yang dipaksa dan hati mereka tenang dengan keimanan. Hati mereka tenang dengan keimanan. Yang berdosa adalah orang-orang yang tenang dengan kekufuran. Ini yang berdosa. Cuma yang dimaksud dipaksa adalah apabila yang memaksa memang mempunyai kekuasaan. Ya. Kalau yang memaksa tidak mempunyai kekuasaan, maka tetap dia tercela. Tetap dia tercela. Misalkan ada seorang yang ditodong. Ya. Ditodong, dipaksa untuk murtad. Maka dia tidak mau. Kenapa? Karena yang menodongnya anak kecil pakai mainan, pistol mainan. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini para ikhwah. Kemudian juga karena terancam. Iya, boleh bersumpah palsu jika terancam jiwanya. Tapi ingat di sini benar-benar terancam. Dan ini yang disebut dengan keadaan darurat. Anda harus paham baik-baik. Di dalam hukum Islam itu ada tiga. Mungkin dijelaskan kemarin oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Dihya Musyaffa'ad-Darini Hafizahullah. Ada namanya di dalam agama Islam ad-daruriyat. Hal-hal yang darurat. Yang sangat-sangat-sangat mendesak. Ini maksudnya adalah keadaan yang apabila seorang manusia sampai pada saat itu, maka dia terancam jiwanya, nyawanya, ataupun tubuhnya cacat. Itu namanya hal yang darurat. Ya, Ustaz, saya minjam uang ini darurat. Mau mati enggak? Kalau mau mati, boleh. Ya. Atau kalau cacat, jika cacat, khawatir cacat, boleh. Tetapi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bersabar lebih utama. Kemudian yang ketiga, yang kedua, yaitu al-hajiyat, hajat. Hajat itu adalah sebuah keadaan manusia yang apabila dia sampai di situ, maka hidupnya akan sangat sulit. Maka pada saat itu dia wajib untuk menghilangkan kesulitan tersebut, meskipun melakukan hal yang diharamkan. Sangat sulit, misalkan di tengah padang pasir, tidak ada air, tidak ada makanan. Kemudian keselak tulang. Tidak ada air, tidak ada makanan. Keselak tulang. Adanya cuma segelas khamr. Maka dia wajib untuk tapi kalau seandainya keselak tulang kan tidak mati. Tapi sangat sulit baginya. Pada saat itu dia bisa menghilangkan dengan khamr tersebut tulang yang tadi. Kalau hilang. Biasanya dia hilang. Kecuali lawan nasi atau untuk. Wallahu a'lam. Bolehkah kita berdusta demi untuk kebaikan, misalnya untuk mendidik anak agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama, misalnya memberikan contoh palsu yang sebetulnya kita tidak pernah melihat kejadian tersebut. Jangan berdusta terhadap anak, walaupun dalam rangka mendidik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang wanita yang sedang memanggil anaknya, "Ya Abdullah ta'al u'tik." Wahai Abdullah atau wahai Umar kalau tidak salah, atau wahai Amir, saya lupa namanya. Kesini, aku akan memberimu hadiah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada si perempuan tersebut, sang ibu ini. In ja'aki, famadha aratti an tu'tiyah. Jika anakmu tadi datang, maka nanti kamu akan kasih apa? Maka perempuan ini mengatakan, u'tihi tamran. Aku akan berikan kepadanya buah kurma. Kata Rasulullah SAW, "Ama innaki idza lam tu'tihi kutibat 'alaiki kidbah." Ketahuilah bahwasanya jika engkau tidak memberi sesuai dengan janjimu, maka dituliskan atasmu dusta. Ini berarti orang tua telah mengajarkan kepada anaknya untuk berdusta. Maka ini tidak diperbolehkan. Terutama para orang tua, hati-hati janji-janji dengan anak-anak. Kena-kena esok. Jadi kan kadang-kadang ada sebagian orang tua yang tidak mau sibuk. Esok. Sudah masuk esok kamar. Esok. Esok ditanya oleh anaknya, tidak ada juga. Maka ini berarti dia sudah mengajari anaknya ingkar janji, berdusta, khianat. Jangan sampai heran kalau seandainya anaknya akan mencontoh orang tuanya. Nah, jadi ada pepatah Arab mengatakan, as-sahibu sahib. Kawan itu yang menarik. Kawan anak yang paling dekat adalah siapa? Orang tuanya yang selalu bersamanya. Anaknya akan tertarik oleh kelakuan orang tuanya. Wallahu a'lam. Apa hukum sumpah jabatan PNS? Bersumpah sama dengan sumpah-sumpah lainnya. Akan tetapi caranya bersumpah mungkin itu yang harus diperbaiki. Meletakkan Quran di atas kepala, maka ini tidak dibenarkan. Allahu a'lam. Apakah sumpah jabatan dilakukan oleh PNS ketika naik jabatan termasuk dalam sumpah dengan menjadikan Allah sebagai barang dagangan? Tidak. Ini sumpah untuk menekankan tugas. Beri saya nasihat, Ustaz. Saya sudah sumpah jabatan untuk mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Sementara saya banyak ingin mementingkan kepentingan pribadi. Sholat, wajib ke masjid ketika jam kerja, dan semisalnya. Yang jelas, apabila seorang bersumpah, maka konten sumpahnya tidak boleh dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia bersumpah untuk kepentingan negara lebih didahulukan dibandingkan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan negara kalah kedudukannya dengan kepentingan dan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka didahulukan kepentingan Allah dibandingkan kepentingan duniawi. Terakhir, sebelum kita tutup kajian ini, saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah malam yang keempat dari hari-hari yang paling mulia di dalam sepekan. Terlambat. Di dalam hari yang paling mulia di dalam, afwan saya ulangi, ini adalah hari-hari yang paling mulia di dalam setahun. Semenjak adanya dunia. Rasulullah SAW bersabda, afdalu ayyami dunya ayyamul ashar. Yang artinya, hari-hari yang paling termulia sedunia, selama adanya dunia, adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Bahkan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, wal fajri wa layalin ashar. demi fajar dan demi 10 malam. Para ulama tafsir bersepakat 10 malam yang maksud adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa Allah menyebutkan 10 hari yang pertama ini adalah ayyamun ma'lumat, hari-hari yang sudah dikenal, yang terkenal. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj surat ke-22 ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi 'ala ma fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya mereka menyaksikan manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir di generasi sahabat dan juga para ahli tafsir lainnya, ayyamun ma'lumat di sini maksudnya adalah hari-hari yang maklum, yang sudah dikenal, maksudnya adalah ayyamul asyr, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah istimewa karena dia termasuk daripada 10 hari-hari yang paling agung untuk beramal saleh di dalamnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil 'ashr." Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah?" Dan apakah tidak jihad? Apakah pahala jihad tidak bisa mengalahkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad." Tidak juga pahala jihad bisa mengalahkannya. "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'." Kecuali seseorang yang keluar dengan harta dan nyawanya dan dia tidak pulang sama sekali. Artinya mati di medan pertempuran. Menunjukkan keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan amalan yang sangat utama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan amalan ini sudah mulai dilupakan oleh kaum muslimin, yaitu memperbanyak takbir, tahmid, tahlil di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sampai hari ke-13 setelah sholat asar dari bulan Dzulhijjah, yang disebut dengan oleh para ulama takbir umum. Ya. Jadi dari mulai tanggal 1 kemarin sampai tanggal 13 Dzulhijjah, maka dianjurkan untuk memperbanyak takbir, tahmid, tahlil. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh sebagian ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa ahabbu ila Allah al-'amalu fihin min hadhihi al-'ashr, fa aktsiru fihinna min at-takbir wa tahmid wa tahlil." Tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh di dalamnya dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah takbir, tahmid, tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bahkan Abu Hurairah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, mereka yakhrujani ila suq, keluar ke pasar-pasar kota Madinah. Wa yukabbirun nas bi takbirihim. Kemudian beliau berdua bertakbir di pasar-pasar kota Madinah. Dan orang-orang pun bertakbir dengan takbir mereka berdua. Artinya mereka pun ikut bertakbir. Ya. Kemudian, fayartajjul aswaq bitakbir. Maka akhirnya pasar-pasar kota Madinah menggema dengan takbir. Ini sunnah yang di zaman sekarang ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Maka berbanyaklah takbir. Ketika berjalan, duduk, berbaring, perbanyaklah takbir. Ketika sebelum sholat, setelah sholat, perbanyaklah takbir. Ketika di dalam masjid, di luar masjid, perbanyaklah takbir. Karena ini termasuk amal saleh yang sangat luar biasa yang diperintahkan oleh Rasulullah shalawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaihi. Dan juga berpuasa diperbolehkan. Karena berpuasa termasuk amal saleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu 70 kharifan minan nar. Ayat kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di satu hari karena Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya dari api neraka 70 tahun jauhnya perjalanan. Ini menunjukkan bahwa puasa termasuk amal saleh yang sangat dianjurkan. Maka berpuasalah di 10 hari terakhir, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, terutama di tanggal 9. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah untuk menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. Dan karena kita di Indonesia dan berbeda hari Arafahnya dengan Arab Saudi untuk tahun ini, maka kita mengikuti apa yang telah diputuskan oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Agama. Dan itu pendapat yang lebih kuat dibandingkan mengikuti Arab Saudi. Meskipun dengan dalih bahwa hari Arafah berkaitan dengan tempat, bukan berkaitan dengan hari. Maka jawabannya hari Arafah berkaitan dengan hari. Berkaitan dengan hari, bukan dengan tempat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Siyaumi yaumi Arafah." Berpuasa pada hari Arafah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan pendapat yang tidak pernah diucapkan oleh seorang ulama pun adalah berpuasa hari Arafah mengikuti Arab Saudi, hari raya mengikuti Indonesia. Ini tasulait. Tidak pernah ada yang seperti ini berpendapat. Adapun riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyaman qattu fil ashr, dalam riwayat yang lain lam yasumil ashr, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sama sekali berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat Muslim, tidak pernah berpuasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadza mimma yutaawwalu fi. Ini adalah perkataan yang perlu ditafsiri, dan makna tafsirnya ada dua. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan seperti itu, bahwasanya maksudnya adalah Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah jika beliau safar atau jika beliau sakit. Yang kedua maknanya adalah bahwasanya mungkin saja Aisyah radhiyallahu anha belum melihat Rasulullah SAW berpuasa. Dan belum melihatnya Aisyah radhiyallahu anha terhadap Rasulullah SAW berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tidak menunjukkan bahwasanya belum adanya puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja Aisyah radhiyallahu anha tidak tahu. Nah, jadi jangan sibuk ya. Oh, Rasulullah SAW belum pernah puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Yang satu mengatakan, "Oh, pernah, dalilnya umum, sudah cukup." Sakalinya dua-duanya kada puasa. Debat sana, debat sini. Maka ini para ikhwah, berpuasalah dan memperbanyaklah amal saleh di dalamnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.